شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله الحمد لله di kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan memulai sebuah pembahasan baru di mana pembahasan sebelumnya sudah kita selesaikan, yaitu pembahasan yang sebelumnya kita baca syarah risalah sittatu mawadi' minas sirah, ya barakallahu fikum, di mana di dalamnya ya kita sudah mendengarkan bersama mengambil faedah-faedah tauhid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya bagaimana dari awal sirah, ya jadi 6 peristiwa yang dicuplik oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan diambil faedah tauhid di dalamnya. Ya, semenjak Nabi alaihi salatu wasallam diangkat menjadi seorang rasul sampai Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia. Ya, dari kisah yang pertama sampai kisah yang keenam, ya di sana terdapat faedah-faedah tauhid yang semoga kita bisa kembali memerojaahnya, ya apabila sudah mulai lupa ataupun faedah-faedahnya tertinggal, maka bisa kita kembali merojaah pada pertemuan apa pada pembahasan pelajaran yang telah kita selesaikan tersebut barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini yaitu hari Kamis, ya malam Jumat, kalau tanggal Zulhijjah sudah masuk tentunya 8 Zulhijjah ya 1443, sedangkan Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Juli ya 2022. Ya, barakallahu fikum. Nah, kita akan memulai membaca ya pelajaran yang baru, pembahasan yang baru, ya meneruskan daripada akhir daripada pelajaran sebelumnya berkaitan tentang apa? Tentang kemurtadan, berkaitan tentang pembatal-pembatal keislaman. Ya, barakallahu fikum. Sehingga pelajaran yang baru ini kita ambil sebuah risalah yang berjudul Nawaqidul Islam. Ya, Nawaqid al-Islam. Itu apa artinya? Pembatal-pembatal keislaman. Ya. Maka dari risalah ini kami membuat sebuah tajuk, membuat sebuah tema, yaitu waspada sebab-sebab kemurtadan ada di sekitar kita, barakallahu fikum. Nah, sehingga apa? Sehingga perlu kewaspadaan untuk diri kita pribadi, demikian pula ya anak istri kita, demikian pula tetangga kita dan masyarakat kita, keluarga besar kita, berkaitan tentang apa? Sebab-sebab seorang itu bisa murtad keluar daripada agama Islam ataupun bisa membatalkan keislamannya. Dan hal-hal ini, sebab-sebab ini ada di sekitar kita. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga kita harus mengetahui, berilmu tentangnya, sehingga apa? Kita terbentengi dari sebab-sebab tersebut. Kita mengenal perkara yang buruk, Ya. Untuk apa? Untuk kita menghindar darinya. Ya, barakallahu fikum. Terkadang ada yang orang mengatakan, kita belajar yang baik-baik aja, enggak usah mengenal yang buruk. Ya, barakallahu. Maksudnya apa? Maksudnya ya sudah belajar apa beramal soleh, ya barakallahu fikum, belajar sholat, belajar puasa, enggak usah mengenal perkara-perkara yang lainnya. Nah, di satu sisi kalimat ini betul. Ya, kita memang harus semangat belajar tentang kebaikan demi kebaikan. Tapi kita juga harus belajar berilmu tentang yang namanya kejelekan agar kita tidak masuk ke dalamnya. Itu maksudnya. Contoh misal, kita belajar tauhid, otomatis kita harus mengetahui kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga tatkala kita mengenal tauhid, ya, barakallahu fikum, dan kita mengetahui lawan daripada tauhid itu syirik. Demikian pula kita belajar sunnah, ya kita juga harus tahu apa macam-macam kebid'ahan, perkara-perkara yang bid'ah. Ya, barakallahu fikum. Untuk apa? Untuk kita menghindar darinya. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula tatkala kita belajar tauhid, belajar bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana menjaga keislaman, bagaimana menjaga ibadah kepada Allah, dan kita juga harus tahu bagaimana itu pembatal-pembatal keislaman seseorang. Ya, artinya apa? Seorang yang sudah berikrar, ya, menetapkan dirinya sebagai seorang muslim, mengakui dirinya sebagai seorang muslim, belum ada jaminan dia akan menjadi seorang muslim sampai wafatnya. Belum ada jaminan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga butuhnya kita untuk apa? Membentengi diri kita, keluarga kita, ya, masyarakat kita, agar istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas tauhid was sunnah, sampai bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimahumullah, pada malam hari ini kita akan memulai membaca risalah Nawaqid al-Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman, yang juga ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, memang terkenal dengan apa? Dengan risalah tauhidnya. Ya. Kenapa? Karena memang di masa beliau, tauhid itu seperti perkara yang baru, asing. Ya. Naam. Dan kebid'ahan, ya, kebid'ahan itulah, kebid'ahan dan kesyirikan itulah Islam pada waktu itu. Gambaran manusia di zaman itu, yang namanya bid'ah, itulah simbol Islam. Padahal itu kebid'ahan. Ya. Praktek-praktek kesyirikan, itulah Islam. Inilah ritual ibadah Islam. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendakwahkan dakwah tauhid itu seperti asing. Bahkan malah berbalik mengatakan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini bid'ah ini. Ketika diajar sunnah, lah, wah ini bid'ah, ini perkara baru. Nenek moyang kami tidak pernah mengajarkan seperti ini. Ya, terbalik zaman dulu. Ya, tauhid dikatakan ini sunnah dikatakan kebid'ahan. Ya, sehingga barakallahu fikum, ya, Syekh Muhammad bin Wahhab fokus dengan risalah-risalah tauhidnya. Beliau menulis, mendakwahkan manusia, ya, memurnikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar agama Allah Subhanahu wa taala kembali murni. Ya, na'am. Sehingga beliau juga dijuluki dengan apa? Dengan al-mujaddid, sang pembaharu. Ya. Bukan membawa agama baru, bukan. Tapi sang pembaharu Islam, keadaan yang tadi kita sebutkan, apa? Islam sudah menjadi simbol itu, diperbaharui, disampaikan, ini kesalahan, ini kebedaan, yang sunnah seperti ini kesyirikan, tauhid seperti ini. Inilah agamanya Rasul alaihi salatu wassalam. Inilah agamanya para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, kalau pada hari ini, ya, kita merasa asing dengan, ya, ibadah kita yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di keluarga besar kita, ya, mungkin di masyarakat kita, ya, barakallahu fikum, ya, maka ini sebenarnya hal yang biasa. Inilah perjuangan dakwah. Ya, barakallahu fikum. Inilah perjuangan. Kita harus istiqamah, jangan minder, jangan malu. Ya, dengan penampilan sebagai seorang ahli sunnah. Ya, barakallahu fikum. Ya, dengan ya, tata cara ritual ibadah yang sudah kita ikan, ya, kita meninggalkan perkara-perkara yang sudah menjadi, ya, kebiasaan masyarakat, ya. Nah, barakallahu fikum, ya, seperti ritual-ritual bid'ah, ya. Naam, contoh misal, ya, merayakan kelahiran Nabi, merayakan hari kenaikan Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya, dirayakan, ya. Maka, ya, ketika kita tidak merayakannya, jangan malu, jangan minder, jangan takut, ya. Naam, ya, kalau ditanya kenapa, oh, kalau memang orang awam menanyakan, enggak paham tentang dalil, jawab saya, ini hak asasi manusia, toh. Ini hak saya tidak mau merayakan, hak saya. Apa urusannya? Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kalau disampaikan dalil apa sudah enggak nyambung, sudah bilang ini hak asasi saya. Hak saya tidak beramal. Ya, barakallahu fikum. Namun jangan menjadi seorang ahli sunnah yang eksklusif. Maksudnya bagaimana? Sudah enggak ikut-ikutan bergabung dengan masyarakat dalam merayakan Maulid, sudah tidak bergabung dengan masyarakat dalam merayakan barakallahu fikum, ya, Isra Mi'raj dan macam-macam perkara-perkara yang baru yang lainnya. Kemudian dalam perkara-perkara yang mubah juga kita tidak ikut. Nah, ini salah. Ya, ini justru mencederai dakwah. Maksudnya bagaimana? Acara gotong royong, ya, acara misalnya siskamling, ya, barakallahu fikum, ya, dan yang lain-lainnya yang sosial kemasyarakatan, ya. Kalau kita sudah eksklusif untuk tidak melakukan kebid'ahan, maka jangan eksklusif dalam urusan kemasyarakatan. Kita harus terbuka, kita harus bergabung, berkumpul, berbau dengan masyarakat dalam perkara-perkara yang mubah. Disinilah dakwah kita. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, semua itu ada jalan. Ya, semua ada jalan. Allah Subhanahu wa taala tidak menguji seorang hamba itu di batas, ya, kemampuan hambanya, pasti mampu. Ya, seberat apapun kita barakallahu fikum dalam menjalani sunnah ini, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan jalan, jalan keluar untuk bisa selamat darinya, untuk bisa istiqamah di atasnya. Ya. Nah, yang jadi soal kita mau ataukah tidak. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi pada malam hari ini insyaallah kita akan memulai untuk membaca risalah Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi Al-Najdi rahimahullahu taala. Dan insyaallah pula kita akan baca penjelasan dari risalah ini, kita akan bacakan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Barakallahu fikum. Tayib. Kita langsungkan ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Qala muallif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhul imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala, i'lam anna nawaqid al-islam asharatu nawaqid. Ya, berkata syekh al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, ketahuilah, ya, sesungguhnya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Ada 10 pembatal. Ya, barakallahu fikum. Ya, sekali lagi Syekh membawakan 10 pembatal keislaman yang ada di sekitar kita. Kemudian ada pertanyaan, apa hanya 10 Ustaz? Tidak. Ya, 10 ini bukan membatasi seolah-olah hanya 10 saja pembatal keislaman, tidak. Ya. Banyak pembatal keislaman itu. Yang 10 ini yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang sering terjadi di masyarakat kita. Ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Sehingga Syekh merasa penting untuk menyampaikan 10 sebab-sebab yang bisa membatalkan keislaman seorang muslim. Barakallahu fikum. Ya, yang ini sering, mudah untuk diamalkan, mudah untuk dilakukan. Dan terkadang ada orang yang tidak sadar untuk melakukannya ataupun terjatuh ke dalamnya. Barakallahu fikum. Sehingga penting untuk kita mempelajarinya, mengetahuinya, barakallahu fikum. Nah. Baik, sekarang kita baca penjelasannya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau hafizahullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya. Beliau membuka dengan basmalah, demikian pula beliau membukanya dengan muqaddimah memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, qala Syekh rahimahullah. Berkata Syekh rahimahullah. Jadi beliau akan jelaskan kata perkata yang diucapkan oleh Syekh sang penulis Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau akan jelaskan perkata. Tadi kan kata Syekh i'lam. Nah, beliau akan bahas tentang i'lam ini. Apa maksudnya i'lam ini? Nah, kata beliau rahimahullah, qala Syekh rahimahullah, Syekh berkata, i'lam yang artinya ketahuilah. Yani maksudnya, maksud dari kata i'lam ini, ya, ta'allam wafham. Arti daripada tatkala Syekh mengatakan i'lam, ketahuilah kalau bahasa Indonesia-nya. Maksudnya ini apa? Ta'allam, pelajarilah. Wafham, pahamilah. Ya, barakallahu fikum. Jadi, kita diajak oleh Syekh untuk fokus, konsentrasi, siap-siap mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Jangan sampai apa? Kata orang sekarang, gagal faham. Ya, sehingga ditekankan. I'lam. Ya, ketahuilah. Ya, maksudnya apa? Ya, ta'allam, pelajarilah. Wafham, pahamilah. Ya, barakallahu fikum. Nah. Wahadil kalimatu yu'ta biha lil ahammiyah. Ya. Dan kalimat ini, yaitu kalimat i'lam ini, yu'ta biha, didatangkan dengan kalimat ini, lil ahammiyah, untuk menunjukkan pentingnya suatu perkara. Ya. Jadi, kalau orang Arab sudah berkata i'lam, ya, jadi kita diajak untuk apa? Konsentrasi. Kamu harus dengar betul. Ya, jangan bercanda. Ya, jangan ya sibuk sana sibuk sini. Ya. I'lam. Oh ya, apa? Siap mendengarkan. Jadi ini serius pembicaraannya. Fokus, konsentrasi. Orang diajak bicara harus konsentrasi. Barakallahu fikum. Wa tanbihi ala ahammiyati ma ba'daha. Dan untuk ya, memberikan peringatan. Ya, memberikan peringatan akan pentingnya perkara sesudahnya. Maksudnya apa? I'lam, ketahuilah, kalimat berikutnya akan menjadi sebuah perkara yang penting. Untuk seorang itu harus konsentrasi, mendengarkannya, fokus agar dia tidak gagal faham. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada kata i'lam, berarti kata kalimat berikutnya itu kalimat yang penting. Yang harus serius seorang mendengarkannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini maksudnya dari kata i'lam. Jadi kenapa Syekh membuka dengan i'lam? Karena kita diajak untuk apa? Konsentrasi, fokus untuk mendengarkan kalimat yang penting yang akan beliau ucapkan setelahnya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kalimat Syekh, Syekh mengatakan tadi apa? Anna nawaqid al-islami asharatun. Ya, sesungguhnya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Ya, ada 10. Ya, maka akan dijelaskan apa maksud kalimat ini dari dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. An-nawaqidu, kata beliau hafizahullah, an-nawaqidu jam'u naqidin. Jadi kata an-nawaqid itu bentuk jamak. Ya, bentuk jamak dari naqidun, naqidin. Ya, jam'u naqidin dari kata naqid. Ya, kalau naqid artinya pembatal, cuma satu macam. Kalau nawaqid pembatal-pembatal. Bentuknya jamak banyak. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian wahiyal mubtilat ya, mithlu nawaqidil wudu. Nah, dan an-nawaqid ya, yaitu apa maksudnya apa? Al-mubtilat yaitu pembatal-pembatal atau penggugur-penggugur yang bisa menggugurkan, yang bisa membatalkan. Ya. Mithlu nawaqidil wudu, seperti pembatal-pembatal wudu. Ya, barakallahu fikum. Ai mubtilatihi. Ai maksudnya apa? Perkara-perkara yang membatalkan ya, ataupun yang membatalkan wudu tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, tusamma bin nawaqid, ya disebut dengan nawaqid, yaitu pembatal-pembatal, wa tusamma bi asbabi riddati au anwa'i riddati. Juga pertama disebut, bisa disebut dengan pembatal-pembatal, dan juga bisa disebut dengan asbabi ridda, sebab-sebab kemurtadan, atau anwa'i ridda, atau macam-macam kemurtadan. Jadi sama maknanya, pembatal, ya, pembatal keislaman, atau sebab-sebab kemurtadan, sama. Ya. Pembatal-pembatal keislaman, ataupun sebab-sebab kemurtadan, sama maknanya. Ya, sehingga pada tajuk tema, ya kami sebutkan apa? Waspada sebab-sebab kemurtadan. Sama waspada adanya pembatal-pembatal keislaman di sekitar kita. Ya, barakallahu fikum. Ini maknanya sama. Ya. Nah, ya mungkin kalau kita sebut pembatal-pembatal keislaman, mungkin kalau di masyarakat umum masih asing kalimat ini. Tapi kalau bilang murtad, nah, langsung paham, mudah memahaminya. Ya, ada sebab-sebab orang itu bisa murtad. Ya, dengan kata lain ada seorang itu bisa batal keislamannya. Dengan kata lain apa? Bisa murtad. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini memudahkan bahasa. Nah, kemudian wa ma'rifatuha muhimmatun jiddan lil muslim. Dan mengetahui pembatal-pembatal keislaman tersebut sangatlah penting bagi seorang muslim. Ya, diberikan tanbih, ya, peringatan, perhatian, ya, untuk kita betul-betul harus mengetahui tentang pembatal-pembatal keislaman ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, min ajli ayyatajannabaha wa yahdara minha, agar apa? Bisa menjauhinya dan mewaspadainya, mewaspadai dari pembatal-pembatal tersebut. Ya, tujuannya ini kita belajar tentang kesyirikan, belajar tentang bid'ah. Tujuannya apa? Agar kita tidak masuk di dalamnya. Ya, agar kita tidak terjebak di dalamnya. Agar kita mengetahuinya sehingga kita terhindar darinya. Demikian pula kita ingin mengetahui pembatal-pembatal keislaman agar tidak mengamalkannya. Barakallahu fikum. Ya, nah, karena sekali lagi di tengah-tengah kaum muslimin paling senang untuk menceritakan tentang fadhail amal. Keutamaan-keutamaan beramal bagus memang. Ya, nah, diajak untuk beramal, semangat dihasung untuk, ya, semangat beramal saleh untuk melakukannya. Dan tidak kalah penting untuk semangat mengetahui perkara yang jangan kita lakukan. Jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya. Ya, seperti pembatal keislaman ini, barakallahu fiik. Ya, nah. Kemudian kata beliau hafizahullah, "Li'anna al-muslima idza lam ya'rifha fa innahu yakhsha an yaqa'a fi syai'in minha." Karena sesungguhnya seorang muslim, ya, apabila ia tidak mengetahuinya, mengetahui berkaitan tentang pembatal-pembatal keislaman ataupun sebab-sebab kemurtadan, fa innahu yakhsha an yaqa'a fi syai'in minha. Sesungguhnya dikhawatirkan seorang muslim ini bisa terjatuh pada sesuatu daripada pembatal-pembatal tersebut. Karena dia enggak paham, enggak tahu. Khawatir terjatuh daripadanya. Ya, nah. Ya. Kemudian bertanya, "Oh, kan enggak tahu, Ustaz." Ya, berarti enggak kenapa-napa. Teliti dulu. Kenapa antum enggak belajar? Ya, kenapa antum enggak belajar? Antum tahu ada yang namanya muslim, ada yang namanya kafir. Antum sudah tahu adanya seorang Islam bisa masuk ke agama orang lain. Antum tahu, kenapa enggak belajar? Ya, barakallahu fiik. Kenapa dia bisa keluar daripada agama Islam? Antum harus tahu. Ya, nah. Bukan hanya oh dia udah murtad toh, ya, biasa. Ya. Enggak ingin tahu apa penyebabnya kok bisa dikatakan murtad. Ya. Nah, barakallahu fiik. Nah. Ya. Jadi harus kita terhadap agama ini kita harus peduli, itu intinya. Terhadap agama ini, yang dengan agama inilah kendaraan kita di dunia. Ya. Kalau tidak peduli terhadap agama, bagaimana kita bisa mudah untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala? Ya, barakallahu fikum. Ya, contoh misal, ya, kita punya kendaraan, ya. Nah, tidak pernah diservis, ya, tidak pernah dirawat, ya. Kemudian apa? Ketika jalan mogok, sering ngadat. Bagaimana mudah untuk sampai ke tempat tujuan? Ya, nah, ya, ada pun orang yang senantiasa menjaga kendaraannya, diservis dan segala macamnya, ya, itu kan ikhtiar agar dia bisa mudah sampai ke tempat tujuan. Demikian pula agama. Bagaimana kalau agama ini Kita mengaku sebagai seorang Muslim, tapi tidak mau mempelajari agama Islam. Bagaimana kita bisa sampai tempat tujuan? Bagaimana kita bisa pulang ke kampung halaman kita? Di mana kampung halaman kita? Al-Jannah. Ini kampung halaman kita. Ya. Kampung siapa ini? Ya. Nenek moyang kita, Adam alaihissalam. Adam alaihissalam, rumah asalnya itu syurga. Beliau diturunkan ke dunia karena satu kesalahan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, maka kaum muslimin, rumah asalnya itu jannah. Maka jangan sampai kita apa? Tidak sampai ke rumah kampung halaman kita di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sungguh sangat apa? Menyedihkan. Kalau seorang muslim tidak mampu ataupun tidak bisa masuk dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup akhir hidup kita dengan kematian yang husnul khatimah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Tayyib. Ikhwani fid din. Rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian kata beliau. Ya. Wahia minal futurah. Wahia minal futurah. Wal ahammiyati bimatanin. Dan yang namanya pembatal-pembatal keislaman tersebut termasuk perkara yang berbahaya, khuturah, khatir, perkara yang berbahaya, wal ahammiyati bimakanin, dan penting, perkara yang penting untuk diketahui, bimakanin, dengan berulang-ulang. Ya. Penting untuk diketahui dengan apa? Berulang-ulang, maksudnya apa? Dimurojaah, ingat lagi. Ya, bukan oh udah tahu sekali, sudah selesai, enggak mau belajar lagi. Jangan. Harus diketahui berulang-ulang. Ya. Karena pembatal-pembatal keislaman ini bisa masuk di dalam syubhat. Ya. Nah, terkadang orang yang sudah paham ilmunya, nah, tapi kalau dia tidak memurojaah, tidak berulang-ulang memahaminya, ya akan ketika datang syubhat, ya bisa. Syubhat ya, tahu ya, perkara yang samar dibalut dengan perkara yang samar, padahal ini kesyirikan, kemurtadan. Ya, barakallahu fikum. Karena dia sudah lupa, enggak merujuk tentang pembatal-pembatal keislaman, bisa saja dia beramal dengan pembatal keislaman tersebut, barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian kata beliau hafizahullah, li'annaha nawaqidul islami wa mubtilatuhu wa ma'rifatu asbab 'iddati 'anil islam muhimmatun jiddan. Karena sesungguhnya perkara-perkara tersebut, pembatal-pembatal keislaman tersebut, ya barakallahu fikum, mubtilatuhu, dan perkara-perkara yang menggugurkan keislaman, wa ma'rifatu, dan mengetahui asbabi riddah, sebab-sebab kemurtadan anil Islam, dari agama Islam, muhimmatun jiddan, sangatlah penting. Ya, sangatlah penting, barakallahu fikum. Nah, ini lagi-lagi ditekankan oleh Syekh, hafizahullahu ta'ala. Sehingga ikhwan fil din rahimahumullah, ya kalau kita mungkin hari ini sudah pernah belajar nawaqidul Islam, hari kita memurojaah kembali, mengingat kembali apa itu 10 sebab dan bagaimana agar tidak terjatuh kepadanya, dan bagaimana kalau kita terjatuh. Ya, barakallahu fikum. Nah. Baik, ya ini ya penjelasan terkait ya apa yang disebut oleh Syekh hafizahullah taala. Sekarang akan dijelaskan tentang apa itu makna riddatu anil Islam. Ya. Kata Syekh Hafizahullah, wa riddatu anil Islam, dan kemurtadan dari Islam. Apa artinya? Maknanya ar-ruju' anil Islam. Ar-ruju' anil Islam. Makna daripada murtad, daripada riddah anil Islam artinya apa? Ar-ruju' anil Islam, kembali, kalau diterjemah secara literal, ar-ruju' artinya kembali, anil dari al-Islam, Islam, kembali dari Islam. Maksudnya gimana Ustaz? Ya, kita pernah mendengar ar-ruju ilallah. Kalau ini ar-ruju anillah. Ar-ruju ilallah, kembali kepada Allah. Artinya apa? Kita menuju Allah. Ar-ruju anillah, kita keluar. Ya, pergi. Menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna riddah. Kalau di sini ar-ruju anil Islam, itu apa? Menjauh, keluar daripada agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya, kalau orang membuat kesalahan, dia rujuk. Rujuk kepada? Rujuk ila Allah, rujuk kepada Allah. Dia kembali kepada kebenaran. Ya, barakallahu fikum. Ya, kalau dia dikatakan rujuk anil Islam, dia berarti keluar daripada agama Islam, murtad dia. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, rujuk anil Islam, ya, min, ya, maksudnya apa? Dari kalimat tersebut, ya, ataupun kata ar-riddah itu dari diambil dari kata irtadda. Ya, irtadda. Ya, apa itu irtadda? Idza raja'a, apabila ia kembali. Ya, maksudnya apa? Ya. Dia sudah masuk dalam Islam, memahami Islam, tiba-tiba dia kembali kepada kekafiran, kejahilan, keluar daripada al-haq, daripada kebenaran, daripada Islam. Barakallahu fiik. Nah, sekarang Syekh akan menunjukkan sisi pendalilannya. Ya, sisi pendalilan daripada makna ar-riddah. Barakallahu fiikum. Nah, yang pertama surat Al-Maidah ayat ke-21. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, qala ta'ala, "Wa la tartaddu 'ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Maidah ayat ke-21, "Wa la tartaddu 'ala adbarikum," dan janganlah kalian kembali lari ke belakang. Ya, nah, kata ada kata apa? Ya, irtadda, atau disebutkan di sini sebagai tartaddu, janganlah kalian kembali lari ke belakang, ya, ketika menghadap musuh di medan jihad. Barakallahu fikum. Fatanqalibu khasirin, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, kalian sudah maju, tiba-tiba balik lagi. Jangan. Ya, nah, barakallahu fikum. Kemudian dalil yang berikutnya, surat Al-Baqarah ayat ke-217. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Waman yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, "Waman yartadid minkum," dan barang siapa yang murtad, yang keluar daripada barang siapa di antara kalian yang murtad, ya, barakallahu fikum, an dinihi, dari apa? Dari agamanya, dari Islam. Fayamut, dan lalu dia apa? Lalu dia mati. Tatkala dia murtad, keluar daripada Islam, dan dia mati. Wa huwa kafir, dalam keadaan kafir. Faulaika habitat a'maluhum, ya, maka mereka ini adalah orang-orang yang, ya, gugur amalan-amalan mereka di dunia wal akhirat, di dunia dan akhirat. Subhanallah. Ya. Sudah mengenal Islam, sudah mengenal hidayah, sudah mengenal al-haq. Tiba-tiba dia kembali, keluar daripada al-haq, daripada kebenaran tersebut. Keluar daripada Islam, keluar daripada tauhid. Kemudian tatkala sudah keluar, mati dia. Ya, Allah cabut nyawanya. Mati dalam keadaan apa? Kafir. Sehingga apa? Semua amalan yang sudah dibangun dahulu ketika dia sebagai seorang muslim, amalan tauhidnya, amalan sunnahnya, semuanya gugur. Subhanallah. Semuanya gugur, tidak dianggap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa? Karena tatkala akhir hidupnya, dia tutup dengan keadaan su'ul khatimah. Dalam keadaan jelek, dalam keadaan kafir, murtad, keluar daripada agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ini mengerikan. Ya, nah. Kemudian tegaskan lagi, Allah tegaskan lagi, wa ulaika ashabun nar, dan mereka ini orang yang keluar daripada agama Islam lalu meninggal dalam keadaan kafir, mereka ini adalah penduduk neraka. Dan ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hum fiha khalidun. Ya. Dan mereka ini kekal di dalamnya, na'udzubillah min dzalik. Kekal di dalam neraka. Ya. Kalau kekal berarti apa? Enggak bisa keluar lagi dalam neraka. Ya. Berarti kalau mendengarkan ini, ya, begitu pentingnya kita menjaga diri daripada pembatal-pembatal keislaman. Begitu pentingnya kita menjaga diri dan keluarga kita dari apa? Sebab-sebab kemurtadan. Ya, barakallahu fiik. Karena Allah mengancam. Allah sudah memperingatkan. Ya. Jadi harus waspada, barakallahu fiik. Kemudian, ya. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, Syekh akan menjelaskan dua ayat ini, barakallahu fikum. Ya. Ataupun salah satunya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 217. Kata beliau, wahada tahdzirun syadidun minallahi lil mu'minin. Maka ayat yang kita bacakan barusan ini adalah sebuah peringatan. Ini adalah peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum mukminin. Jadi nasihat bukan untuk orang kafir, bukan untuk mukmin. Kalian sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sudah diarahkan ke jalan jannah. Hati-hati kalian. Jaga diri kalian. Jangan sampai kalian apa? Kalian mati keluar daripada jalan jannah menuju jalan neraka. Murtad, mati dalam keadaan keluar daripada agama Islam. Waman yartajid minkum. Allah berfirman tadi apa? Waman yartajid minkum. Ya, barakallahu fikum. Ya, dan barang siapa di antara kalian yang murtad. Ya, maksudnya apa? Ini kalimat ini arahnya kemana? Kata Syekh Shalih Fadlan, ayyuhal mu'minun. Wahai kaum mu'minun. Ya, ini. Maksudnya ini peringatan. Ya, dari Allah kepada kaum mukminin. Ya. Berarti siapa sini yang diajak bicara ataupun siapa ini yang diperingatkan? Kita semua. Kita yang mengaku sebagai seorang muslim, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir. Maka ini ayat ini untuk kita, barakallahu fikum. Peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah berfirman, ya ini masih dijelaskan disyarah oleh Syekh Shalih Fadlan ayat tadi, andinihi fayamut wa huwa kafir, yaitu dia murtad, barang siapa di antara kalian keluar daripada agamanya kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Kata Syekh Shalih Fadlan hafizahullah, walam, maksudnya apa? Orang yang murtad keluar daripada agama Islam ya dan mati dalam keadaan kafir, kondisinya bagaimana? Walam yatub qabla al-maut, dia belum bertaubat sebelum dia mati, enggak sempat bertaubat sebelum dia mati. Wayarji'u ila al-Islam, dan dia belum sempat kembali lagi kepada Islam. Ya. Kalau kita mengingat kemarin dalam pelajaran Sittatul Mawaqit Ibnu Sirah, ada sahabat siapa? Tulainah. Allah selamatkan dia, Masya Allah. Sempat murtad, dia sahabat Nabi. Sempat murtad karena mengaku sebagai seorang Nabi. Dan Allah kembali lagi. Allah tutup hidupnya dengan apa? Kembali lagi menjadi seorang Muslim. Dan tetap diakui sebagai sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, salah satu daripada sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan jujur keislaman, jujur pertaubatannya dia buktikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum. Tapi orang-orang yang keluar daripada agama Islam, yang tidak kembali bertaubat, ya barakallahu fikum, ya, dan tidak sempat untuk rujuk ila Islam, kembali kepada Islam, bukan rujuk ala Islam, itu murtad. Barakallahu fikum. Maka mereka inilah orang-orang yang dalam keadaan kafir matinya, barakallahu fikum. Maka keadaan mereka ini faqat, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, habitat a'maluhum, ya, batal seluruh amal-amal mereka. Ay batalat, batal segala amalnya, fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka inilah penduduk neraka. Dan mereka di dalam neraka tersebut Allah kekalkan. Nas'alullah salamah. Ya, minan nar. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita dari api neraka. Amin Allahumma amin. Nah. Ya, sedikit lagi kita selesaikan pendalilan ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barakallah. Atau kita cukupkan sampai di sini ya, karena sudah masuk waktu Isya. Nah, ada dua ayat lagi, ya, insyaallah kita lanjutkan saja pada pertemuan yang berikutnya biinillahi taala. Baik, jadi intinya ikhwan fillah rahimakumullah, pada mukaddimah ini Syekh ingin mengajak kepada kita untuk kembali peduli terhadap agama kita, kondisi keislaman kita. Ya, barakallahu, dengan mengenal pembatal-pembatal keislaman, jangan sampai kita murtad tanpa sadar. Atau bukan kita, jangan sampai istri kita, jangan sampai barakallahu fikum anak-anak kita, jangan sampai keluarga besar kita, jangan sampai tetangga-tetangga kita, jangan sampai masyarakat kita ada yang mengamalkan sebab-sebab kemurtadan ini. Maka kita sebagai ya barakallahu orang yang mengetahui ilmunya wajib untuk menyampaikan, karena ini perkara antara surga dan neraka. Ya, ini perkara antara surga dan neraka, barakallahu fikum. Sehingga Ya, kita diajak untuk bersemangat untuk menyelamatkan diri kita ya, daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita, ya, anak-anak kita dan masyarakat kita, tentunya kita mengajak semuanya untuk berkumpul nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin sampai di sini dulu. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.